Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wa al-ghina. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Jadi Rasulullah suatu saat ada yang takbir keras pada waktu perjalanan. Rasulullah mengingatkan, kasihanilah diri-diri kalian. Kalian tidak meminta kepada yang tidak kelihatan, tidak terdengar, tidak mendengar. Tapi beliau mengatakan, kalian meminta sami'an qariban wa huwa ma'akum. Engkau meminta kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Jadi sebaiknya kalau kita mau mengawali sesuatu, doa saja. Karena apapun yang kita inginkan pasti hanya ada dalam genggaman Allah. Nah, seperti pengajian seperti ini, kita ingin dapat ilmu. Allah penguasa setiap ilmu, dan Allah tahu apa yang kita perlukan. Kita ingin paham agama, Allah yang menciptakan otak ini. Kalau Allah tidak pahamkan, walaupun sampai berbusa, nanti siapa yang ceramah tetap saja tidak paham. Benar? Sudah paham bagaimana bisa diamalkan, Allah memberi hidayah dan taufik. Maka seyogianya kita minta hidayah, taufik dari Allah. Karena walaupun tahu ilmu, belum tentu bisa mengamalkan. Masih ingat tentang azan? Ketika takbir Allah Akbar, Allah Akbar, jawaban Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Kenapa? Karena untuk sholat itu kita tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi bapak-bapak kesini, ibu-ibu kesini itu hanya satu sebabnya, hidayah dan taufik Allah. Kalau tidak, kita tidur nih kok jam segini. Atau ya sholat di rumah saja sendirian, ringkas, cepat ya, lalu tidur lagi. Tapi hidayah taufik Allah saja kita bisa begini. Makanya disebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kita bisa mendatangi sholat, kita bisa berjamaah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus sekali kalau kita banyak-banyak doa. Karena banyak doa itu berarti banyak mengakui bahwa pertolongan hanya dari Allah. Saya sendiri kalau mau ceramah mendingan doa. Di antaranya Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sejahtera. Jadi Rabbi shrohli, ya Allah, Rabbi shrohli sadri, hati dulu yang minta dilapangkan. Jadi bukan lisan dulu yang kita minta. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri. Biasanya kalau hati udah lapang, urusan oleh Allah dimudahkan. Dan yang bikin kita sengsara kan bukan urusan yang susah, hati yang sempit. Halo? Benarkah? Yang membuat kita nelangsa kan bukan masalahnya, gak nerima masalah itu. Yang membuat kita sengsara waktu ulangan kan bukan ulangannya, tapi enggak nerima soal yang itu, ya harusnya jangan akal-akalan, jumlah-jumlahan saja. Dan membuat kita menderita bukan soal yang susah, tapi kita enggak tahu jawabannya. Halo? Benar kan? Buktinya pas dikasih tahu oleh teman jawabannya kita gembira. Ya. Maaf, saya harus langsung ikut siaran ya. Halo? Ah, siap. Langsung ya. Bapak Ibu bisa menyimak siaran setiap pagi seperti ini di Android atau di iPhone di MKFM ya, 102,7 ada. Baik, kita lanjutkan para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar, kalau kemarin pagi siaran dilakukan dari sebuah desa di Banjar Baru, pagi ini di sebuah kampung di Indonesia namanya Kampung BSD ya. Di sebuah masjid Al-Hakim. Allah yang Maha Bijaksana, Masya Allah. Tadi sudah dibahas sekilas, sebelum apapun doa dulu, seperti mau berangkat naik kendaraan, doa Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, yang saya bertawakal kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim, yang saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Udita wa kufita wa hukita, dijawab oleh Allah, akan diberi petunjuk, akan dicukupi, akan dilindungi. Oh, jadi sayang sekali kalau kita tidak mengawali apapun dengan doa, seperti jumpa dengan anak, sini, sayang, mending doa, ya. Ya, karena Allah samian khariban wa huwa ma'akum. Allah maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu, seperti sekarang ini, ya. Jadi kalau mau apa-apa doa, ketemu bos yang pemarah misalkan di kantor, doakan ya, jangan doa yang jelek, sing sariawan, enggak boleh, harus doa yang baik. Ya Allah, berikan pimpinan saya ini kesabaran, beri hidayah, taufik, ya Allah, ini bos saya rada jarang sholat. Daripada diomongin, doa, karena doa itu jauh lebih kuat daripada sekedar nasihat. Ini saya memberikan ceramah begini tidak ada artinya kalau tidak ditolong oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kajian kali ini kita ingin melihat karunia Allah itu jangan hanya dalam bentuk yang besar-besar. Kalau tadi zikir dengan doa, sekarang zikir dengan menafakuri karunia Allah. Contoh ya, pas mau parkir kendaraan, tiba-tiba di depan ada yang mundur sehingga kita dapat tempat parkir. Nah, sedikit orang yang merasa ini diatur oleh Allah. Biasanya kebetulan ada yang mundur, jadi zikir tidak. Oh, padahal itu karunia Allah. Alhamdulillah. Nah, nih kalau Allah ngatur seperti ini, pas kita datang di depan kita ada yang mundur, alhamdulillah semua ini Allah yang ngatur. Kira-kira enak tidak, Pak? Tapi yang lebih penting dari enak, Allah suka tidak dengan hambanya yang begitu? Kalau Allah mau, apa kita dibelokin aja ke tempat yang nggak ada parkirnya ya? Tapi diatur, diilhamkan belok kanan. Pas mau nyebrang, tiba-tiba mobil sepi. Kita jangan ujub tuh, kalau saya mau nyebrang mau mobil temalingir, ujub namanya ya. Alhamdulillah, dimudahkan sekecil apapun, syukur, syukur karena Allah yang mengatur. Jadi zikir, Pak, Masya Allah. Ini pernah dengar kisah yang ngidam, ada wanita hamil ngidam mangga muda, mangga aromanis. Suami pontang panting ke toko buah, ke pasar, ke supermarket, tidak ada. Sampai di rumah, Bu, maaf, saya sudah berusaha keras setengah hari nyari buah aromanis. Tiba-tiba terdengar, mangga. Hah? Itu ada yang teriak, tukang mangga. Hei, mangga sini. Jualan mangga ya? Iya, makanya saya teriak mangga. Mangga apa, Bang? Jualan aromanis. Wah, kebetulan banget. Nih, ciri-ciri kurang iman ya. Ngepas dengan yang berapa, Bang, harganya nih? 10.000. Ah, 5.000 ya. Dasar kufur nikmat. Dia sudah kesana sini, tidak ada. Sekarang Allah menggerakkan tukang mangga lewat ke rumah dia. Tidak pakai bensin, tidak pakai parkir, tidak pakai capek, tidak pakai macet, masih nawar. Belum bisa, Om, paling 8.000. Ya udah, kalau kita mah 20.000 ya, 4 kilo tetap hadirin itu nawar. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia belum melihat bahwa yang menggerakkan tukang mangga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang gini-gini itu zikir, hadirin. Jadi zikir itu bukan semata-mata subhanallah, alhamdulillah atau seperti yang tadi kita lakukan, tetapi doa juga zikir dan tafakur atas sekecil apapun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dari Allah. Seperti tukang mangga ketemu, ya Allah, Engkau yang mengatur. Ibu, kalau Allah mengatur mau begini, Bu, saya kesana sini enggak ada. Allah datangkan, dipikul sendiri dari pohon di mana sekarang ada di depan kita. Jangan ragu-ragu, Pak. Beli 2 kilo, bayar 50.000. Pak, ini kelebihan. Alhamdulillah, saya sudah kesana sini habis 100.000, enggak dapat. Sekarang datang sendiri. Terima kasih, Pak, sudah jadi jalan dari Allah. Mata melihat karunia, hati melihat Allah. Enak tidak begini? Enak, hadirin. Jadi jangan meremehkan sekecil apapun karunia. Karena tidak ada nikmat sehalus apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Beragam bentuknya tuh, Pak. Nih seperti barusan ini air datang ke sini. Ini harus ingat ke Allah, Pak. Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang membuat antibakteri siapa? Mensterilkan, betul? Yang ngebotolin, ngangkut pakai truk ke situ, dari situ dibeli oleh DKM. Udah anget enggak? Anget, hadirin. Siapa yang ngangetin? Betul? Dari sana dimasukin gelas, diangkut ke sini, sampai di sini. Kalau sampai lihat air enggak ingat Allah, kufur nikmat. Segitu jauhnya Allah menyediakan air, masih enggak ingat ke Allah. Halo? Kenapa bengong ini? Ya lagi ingat Allah, katanya ini bunyi aja orang ini. Alhamdulillah. Makanya masih ingat kisah tentang yang syukur. Maaf kalau saya mengulang kisah ini ya. Ada pengusaha tuan tanah, tanahnya di mana-mana luas, tapi dalam pembebasan tanah itu ada satu kapling yang belum mau dijual. Tiap lihat tanah sekecil itu, sekitar mungkin 25 meter persegi, jengkel aja, Pak. Jadi dia mah lebih sibuk memikirkan rumah yang kecil punya orang daripada tanah yang luas miliknya. Bawaannya jengkel tiap hari itu. Dilihat aja rumah itu di daerah pesawahan ladang. Pagi-pagi dilihat, rupanya habis sholat duha, siapa ini? Rupanya sedang begini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Karim. Alhamdulillah itu afdalud doa, ya, doa yang paling afdal adalah hamdallah, alhamdulillah. Jadi kalau doa yang paling top itu adalah alhamdulillah, apa bukan robbana atina fiddunya hasanah. Lalu penasaran kenapa orang ini kelihatannya bahagia sekali. Tok tok tok. Alhamdulillah ya Allah. Sambil dengar megang telinga. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Karim. Waalaikumsalam. Tambah hamdalah itu. Maaf nih, saya namu. Pak, silakan. Alhamdulillah. Lihat enggak saya? Alhamdulillah. Bapak kenapa alhamdulillah terus? Saya ini sedang mensyukuri nikmat dari Allah. Bisa bangun, masih hidup, badan masih segar, nafas masih gratis. Alhamdulillah saya bisa sholat tadi subuh jamaah. Sekarang duha saya bisa sholat. Alhamdulillah tiba-tiba mendengar pintu ada yang mengetuk. Saya ingat telinga masih bisa normal mendengar. Alhamdulillah mendengar Bapak mengucapkan salam. Alhamdulillah saya ada yang mendoakan keselamatan, rahmat Allah, keberkahan. Terus Bapak panggil, Pak, kelihatan gak saya? Saya ingat punya mata. Alhamdulillah. Ini tuan tanah langsung bengong. Ya Allah, ternyata bahagia itu dekat. Si Bapak ini bahagia. Kenapa saya menderita? Rumah banyak, tanah luas, harta melimpah. Oh, ternyata saya ini lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada sibuk mensyukuri yang ada. Terima kasih ya Pak, ini nasihat penting. Pulang ke rumah, Ibu, saya tahu kenapa kita menderita. Hidup kita nyesek terus, padahal harta melimpah, luas, segala ada. Ternyata kita ini kufur nikmat. Tuh pelajaran tadi saya lihat. Si Bapak yang kita anggap nyebelin itu ternyata hidupnya nikmat karena selalu bersyukur, padahal rumahnya gubuk sederhana. Kata istrinya, nah nyadar sekarang ya, alhamdulillah. Udah Pak, daripada rumah kosong mubazir, ajak itu kakek suruh tinggal di rumah kita, kasih segala keperluannya biar ibadah dan mendoakan kita. Benar juga ya Bu, daripada rumah kosong gak manfaat. Balik lagi ke Ake, sudah menyadarkan saya betapa hidup saya menderita karena disiksa oleh yang tidak ada, bukannya sibuk mensyukuri yang ada. Tolong ke, terimalah undangan kakek tinggal ibadah di rumah, enak semua, saya cukupi. Heh, pergi sana. Loh kakek, kenapa? Pergi. Dasar orang tidak tahu syukur. Kenapa kek? Diajak ke rumah bagus malah marah. Rumah segede gini aja saya sudah mensyukurinya, apalagi yang gede. Langsung mengolok para pendengar ini ya. Kita makan rumah juga sibuk aja mikirin rumah orang yang lebih gede. Jadi rumah kita peti terus. Bu, Pak. Halo. Ayo Pak, bangun tidur tuh jangan sibuk mikirin masalah. Bagaimana bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tuh, kalau kita senang, syukur, syukur. Bangun tidur, alhamdulillah. Ada kerasa ya pegel-pegel, alhamdulillah. Berarti otot kita kumpit, terdet, alhamdulillah. Sendi-sendinya masih nyambung ya. Tetap gitu. Ada beda ini. Nafas gratis. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa nafas gratis. iya kan? Tidak sesak, betul tidak? Tuh, ini angin berhembus nih Pak. Nggak usah dikeluarkan semua ke depan, ya. Alhamdulillah, kamar kecil selain doa. Alhamdulillah, lihat di kamar kecil ada gemercik air. Begitu dekat dengan air, Pak. Kita juga bisa mengeluarkan air, ya. Coba kalau tidak bisa BAK atau BAB, uluh, itu masalah besar. Itu karunia Allah, Pak, yang betul-betul harus disyukuri sambil ngebersihkan. Ini serius, hadirin. Tidak perlu kita ngomong Allah Akbar, Subhanallah. Enggak perlu begitu kalau di WC, ya. Tapi di hati itu, ya Allah, lancar, enak, betul. Lihat, coba, maaf ini ya, maaf. Kalau BAK, lihat airnya tuh kuningnya tuh kuning bagus, betul? Ya Allah, ngewarnain segini bagusnya. Ini kuning bening-bening yang gitulah bagusnya. Kalau sehat ya. Kemudian maaf ya, kita lihat orang yang sulit sekali dapat air. Kita betul-betul ada itu di kamar mandi. Dalam keadaan mengalir sejuk, ada yang kamar mandinya mau bikin air panas, tinggal cekrek keluar air panas. Kalau enggak sampai syukur. Bapak tahu bagaimana orang-orang yang sulit air? Mencari air 1 liter saja begitu sulit, sekarang ada di depan kita. Kalau sampai enggak ingat kemudahan dari Allah, itu rugi sekali. Betul? Pernah menyaksikan film dokumenter, Pak, tentang sulitnya, ini dokumenter orang-orang di Afrika, sebuah suku, betapa sulit untuk cari makanan itu, Pak. Mereka harus berburu, dan berburu itu tidak sekali berburu langsung dapat, Pak. Di padang itu, ada yang 3 hari bikin bersembunyi di dekat mata air supaya ada kijang yang lewat, dan ketika dilempar juga belum tentu kena. Lalu ada kalanya sedang ngintip begitu yang datang kawanan gajah, sulit untuk dapat. Akhirnya 3 hari berburu cuma dapat landak. Masya Allah, cari air sulit, dibakar nggak pakai bumbu dan sebagainya. Kalau kita sudah tahu begitu, bayangkan dengan yang ada di rumah kita. Cik-cik, kopi-kopi. Allah, luwaknya di mana? Ya, ada yang enggak oleh luwak, oleh kucing aja. Ada yang beda, hadirin. Ya. Luwaknya di mana? Kopi datang. Cik, pengen ini nih. Pagi-pagi apa enaknya, Pak? Apa, Pak? Bubur ayam, coba itu. Berasnya dari mana, ayamnya dari mana, cakwe, kacang polongnya, seledrinya, belum sambalnya, cabai, garam. Begitu rumit, ada di piring kita. Wabi ayyi ala'i rabbikum lagi kalau ada anak, ada cucu, bapak, kakek, ya Allah, berarti sudah tua nih ya. Lihat mulus anak, duh, alhamdulillah ditakdirkan punya anak. Ada Pak yang udah bayi tabung dan berbagai tabung, tetap aja nggak berhasil punya anak. Sekarang ada anak, wah itu juga syukur, betul tidak? Halo? Kalau mau syukur Pak, ada apalagi bapak-bapak keluar, ada motor, ada kendaraan, tinggal di starter, ya, bensin ada, jok enak, AC di setel, terus dingin, itu harusnya. Masuk ke masjid, lihat masjid AC-nya segini gede, ini AG, ini hadir, angin gelembung, ya. atau kue empuk, atau masjid dekat, suara azan terdengar. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Tadi sambil berangkat ke sini di kendaraan, saya membayangkan di negara-negara, pernah di Australia itu jauh mau ke masjid itu ya, ini berangkat ke sini masjid, bahkan bangun tidur aja udah dikepung oleh masjid, bangun, bangun ya. Coba di Australia ada yang ngebangunin gitu. Di sini mas segala nam ada muda. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa kalimat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Buka lemari, aduh udah berjejer depan. Baju ini buat jas, ini buat ke masjid, ini waduh, ini baju tidur. Harusnya lihat lemari, lihat saudara kita yang bajunya kumel ya, atau lihat yang di Irian yang cuma pakai celana bekas, kaos bekas, koteka kita. Waduh, lihat lemari itu, ya Allah, Maha Suci Engkau, Maha Suci Engkau. Kira-kira bakal menderita udah ya orang yang banyak syukur. Ibu juga bu, ketika lihat suami itu jangan, nah suaminya tua begini, tua-tua juga suami bu. Ibu lihat suami jadi tua tuh karena kebanyakan lihat iklan ya. Iklan tuh masih muda-muda karena resep, nah itu kan salah kita kolot-kolot ke halal. Alhamdulillah. Setuju tidak nih hidup begini Pak? Lihatnya ke bawah. Kemarin di YouTube ada, coba lihat di Instagram, saya kirim itu tentang anak yang bercabang dua. Kakinya sepasang tapi badannya dua, tangan empat, kepala dua. Jadi tapi ke bawahnya cuma satu. Subhanallah, Maha Besar Allah ya. Dari bayi sudah begini. Ini di Sri Lanka mungkin ya. Jadi jalan itu seperti laba-laba Pak. Karena memang tidak bisa berdiri begitu. Mandi berdua, nyisirin, saling nyisirin satu sama lain, makan. Itu kalau sudah melihat begitu, lihat badan sendiri itu Pak jadi syukur. Allahu Akbar. Makanya kalau jalan-jalan jangan hanya lihat mall yang segala ada, nanti kita justru selain jadi bangkrut ya. Kan kalau ke mall mah 100 ribu tuh sekejap aja, beda dengan ke masjid ya Pak ya. Tertekan kita kalau 100 nanti aja kita buktikan kurang dari sini ya. Iya Pak, ke mall 100 tuh gak ada apa-apanya, 200, 300 sekali keluar tuh, tapi ke masjid sekali jumatan ya itu aja ya, 10, 5 keluar juga pengakuannya. Sering dites kalau ada uang 120 ribu sedekah mau yang mana? Jujur 20. Kalau 125 ribu yang mana? Kalau 127 ribu? Kan akhirnya ketahuan modal aslinya. Berarti ngeluarin yang 20 ribu tetap tekan, ada yang dendam karena ada yang lebih kecil. Atau ke WC umum nih Pak ya, kita di tol, waduh udah pelotot, gerakan juga sudah enggak nyaman. Lalu ketemu rest area atau kemana ada toilet, ada WC umum, aduh kan bang itu hari kemerdekaan ya. Katanya kan orang yang paling sering melihat orang bahagia itu petugas toilet ya, karena dia bisa menyaksikan perbedaan wajah sebelum dan sesudah itu. Gebrai itu Pak. Tapi itu mau sedekah teh kayak yang lebar Pak. Kalau bisa mah pas lagi nunduk, blecet keluar. Cari aja akal supaya masa toilet harus bayar, ini kan fasilitas umum. Mau aja ngomong kayak gitu tuh. bagi yang pelit ya, tapi bagi yang lihat bagaimana Allah melapangkan, udah itulah dimudahkan. Atau kita lagi jajan enak, lihat ada keluarga bersahaja ikut jajan bubur di sana, satu mangkok pakai bertiga, udah bayarkan, kita lapang rezekinya, betul? Kenapa kita tidak ingin kalau kita senang ada yang memberi, kenapa kita enggak beri ke yang lain? Pas lihat tukang parkir, berapa sih lebihannya gaji parkir? Lihat di kita ada, itu harus ada di kotak segede itu seharian, benar? Sholat juga susah tepat waktu, karena siapa yang nungguin kotak itu? Gaji berapa kita leluasa atau enggak apa-apa kita lebihkan, benar? Pom bensin hari-hari ngisep bensin, bau bensin maksudnya, bau sholat, berdiri enggak duduk terus, berapa gajinya? Kenapa kita enggak lebihkan saja ya untuk sedekah kita, nambah-nambah penghasilannya, siapa tahu membayar cicilan kontrakannya. Ya, beli 190 bayar 300 ya. Oh, tuh kan baru rencananya udah beli yang ketinggian. Ya kan ini rencana hari ini. Halo. Nah, ibu bapak sing senang mensyukuri karunia tuh. Makanya kalau kita ke restoran jajan misalkan habis 200, ingat tuh ada saudara kita yang uang 200 juga luar biasa berharganya. Supir travel tuh jauh-jauh PP tuh hanya 50.000. Untuk PP sekali jalan itunya apa tuh biaya atau apa buat dia, udahlah tambahin. Betul? Sing senang karena kita udah enak, enggak usah nyetir sendiri. Sekali paling Jakarta PP-nya habis 500, coba capek nyetir sendiri. Kenapa kita? Dan gak berkurang rezeki kita dengan berbagi ke orang lain. Kita makan enak, nasi beli lagi, beras bagi. Jadi setiap kali kita menikmati itu syukur tuh, ingin orang lain ikut menikmati. Makin luas kebahagiaan, udah yang ada kita syukuri. Lalu orang lain kita ajak untuk menikmati karunia itu. Oh, itu yang namanya bahagia. Bukan sibuk mikirin yang gak ada, bukan sibuk mikirin untung yang belum jelas. Nikmat yang jelas disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita tuh menderita tuh bukan karena kurang karunia, melainkan karena kurang bersyukur atas yang ada. Makin rapat rasa syukur kita, oh bahagia, bahagia. Nah, kita mah sayang kebanyakan mikirin yang enggak ada, sibuk dengan keinginan, akibatnya nikmat yang ada tidak disyukuri. Bukan tidak boleh punya keinginan, silakan, tapi jangan sampai kufur nikmat. Setuju? Ini tahun 2015 nih, banyak yang pengen ganti mobil. Gara-gara pengen mobil tahun 2015, tahun 2013 tuh kayaknya butut sekali. Atau tetap hargai, ganti mah ganti tanpa mencela. Abisnya itu udah jelek, bau, kotor, hitam. Ya tuh catnya hitam hadirinnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bersyukur. Amin. Doanya sudah tahu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta kepada Allah supaya kita bisa menjadi ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah yang baik. Masya Allah. Itu jam ini kompak ya dengan jam yang lain. Keunggulan jam di kita tuh suka ini variasi ya. Yang jujur yang mana Pak? Yang bersaing ya, jam depan belakang. Inilah salah satu keunggulan kita tuh. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ini karpet baru ya. Enak duduknya. Jangan cuma enaknya aja Pak, nyumbangnya Pak ya. Kita mau datang ke masjid, karpet enak, air enak, cahaya bagus, sound system mantap. Tapi ngencreng tetap nggak naik-naik. Ini maaf ya, kita tuh kos loh Pak. Sekali ke masjid itu kos loh, ada biayanya, benar? Ini bukan hitung-hitungan dengan DKM ya. Air berapa sekali wudhu di sini? Ini kan duduk tuh neken Pak ya. Si karpet tuh tertekan. Maaf saya tidak mengatakan yang gemuk lebih menekan ya. Tapi kan harus ada vacuum cleaner, itu listrik, betul? Oh, kadang-kadang kita ke masjid keluar gitu aja. Padahal dia udah dapat pahala, dia dapat fasilitas, dapat kemudahan, dapat suara yang enak. Masa kita keluar gitu aja dari masjid nggak sedekah apa-apa? Halo? Kenapa seperti yang tersinggung begini? Saya tidak menyalahkan, tapi menyadarkan. Itu ada Pak, yang masuk ke masjid, sholat, itu di sakunya ada uang. Enggak tuh, enggak keluar. Padahal masjid perlu operasional, berarti dia ke masjid disubsidi oleh orang lain. Ya, masa kita mampu masih disubsidi? Harusnya kita mensubsidi yang tidak mampu. Masuk ke masjid, alhamdulillah saya bisa sholat jamaah, pahalanya melimpah, fasilitas mudah, Allahu Akbar, saya bisa jamaah, sedekah, itu syukurnya. Nggak akan berkurang, itulah kita kopet poin begini aja rezeki cukup ya. Gimana dan mawan, bedanya hati kita selalu lapang dan bahagia kalau kita jadi seorang dermawan. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa pada melongo begini? Mikir ya Allah, perencanaan membawa beras dua karung yang proporsional ya Pak ya. Karena yang paling penting itu konsistensi. Jadi kalau ke masjid kita pakai SOP, standar prosedur. Pokoknya uang harus siap di masjid itu. Ada yang suka ngomong, aduh ada tukang minta, nah, maaf ya gak ada uang kecil, kata yang minta-minta teh. Kenapa yang kecil yang gede aja? Kita mah kalau ke masjid tuh, saya jadi ingat, maaf ini tambahannya, yang reuni di BI Pak, Bank Indonesia kan memproduksi uang kertas beragam. Oh, sekian tahun ketemu lagi tuh uang-uang tuh yang 100 ribuan mah freshnya segar Pak. Ketemu dengan teman satu angkatan yang seribuan, kumel sekali ya. Kenapa kamu kumel gini? Ya maklum aja friend, saya ini mintanya dia supir, kena konektur, kadang di tempat parkir ya, pengemis, tukang ngamen ya, pergaulan saya gitu-gitulah, makanya saya kumel begini. Kata yang 100 ribuan, beda dong dengan saya di kalangan pengusaha, artis, pejabat, makanya saya fresh begini. Tapi ya saya gini-gini juga, sering ke masjid. Kamu suka ke masjid nggak? No? Oh saya jarang gitu, kata seorang. Terima kasih hadirin. Saya juga bingung ini nyindir siapa ini. Nanti kita coba bongkar itu ya, kotak infaknya ya. Apa benar ini pertemuan di BI ini? Terima kasih Bapak Ibu yang baik, para pendengar, sesudah ini Ahad ceramah di Asyarif jam 8, kemudian jam 10 di Istiqlal ya. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang ikut menyimak dan berkenan hadir, dipersilakan untuk datang. Terima kasih sekali lagi kepada seluruhnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran selesai setengah jam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup. Ini siapa yang mendoakan saya gagal ke Batam? Pasti ada yang doanya jelek nih. Padahal udah siap perencanaan Jan mari pindah tuh ya. Itu klik tuh Pak, ya takdir Allah. Jadi di sana udah siap ada satu lokasi yang akan dijadikan tempat tinggal. Di sini juga ada teman A, pokoknya rumah AA saya beli, kata beliau tuh, dan tetap AA yang pakai. Yang penting rumah ini nggak dijual ke siapa-siapa, dan AA yang bayang udah bagus betul tuh Pak. Uangnya dia mau beli, uangnya dikasihin, rumah tetap saya pakai di sini. Yang di sana, ini kemarin menjelang berangkat tuh Pak, limit pas deket dua harinya tuh, yang satu ini, aduh ah, saya punten lagi ada urusan dulu, jadi belum bisa ditransfer sekarang. Eh, yang di sana yang mau dibeli kebulu oleh orang Pak, jadi ngepas, duitnya nggak ada itu dibeli orang, ngepas Pak. Aduh, akhirnya kita rapat dengan yayasan, bagaimana ini, apa ini isyarat sesudah di ases, diperiksa, oh ternyata belum waktunya karena sistem di sana belum cukup. Di sana kita akan membangun pesantren Pak, ada tanah di kotanya 1,3 hektar dan di pantai 16 hektar yang sedekah wakaf, jadi sedang mau dibangun, katanya harus ada di sana, tapi tim kita belum cukup, jadi kalau saya ke sana mungkin tidak begitu efektif. Terima kasih doanya ya, doa ada yang menggagalkan ini. Ada pertanyaan kah? Amrul itu. Kalau tidak ada ya sudah cukup, nggak usah dipaksakan. Bapak-bapak kalau ada yang mau umroh, saya berangkat umroh Februari tanggal 13. Silakan kalau ada yang mau sama-sama. Sekarang, tapi di Masjidil Haram sedang dibongkar Pak. Jadi pintunya juga tinggal sedikit. Kenapa sih umroh terus? Pertama saya gratis ya, jadi karena mendampingi dua bulan sekali. Jadi di sana kita sambil pesantren. Yang kedua, siapa sih yang tidak ingin diampuni dosa Pak? Dari umroh ke umroh tuh kan ngapusin semua dosa. Saya pengen kalau saya meninggal tuh dalam keadaan udah diampuni. Yang kedua, di sana kan sekali sholat 100.000 kali sholat di sini Pak. Jadi sampai gempor di sini juga akan kekejar dengan dua rakaat di sana. Walaupun mungkin pahalanya sangat besar, pahalanya luar biasa besar. Yang ketiga, doanya mustajab. Bagi-bagi apa ini? Tenang dulu Pak, stop. Ya, sebab kalau lihatnya lihat ke sana semua. Saya mau apa tadi Pak? Oh ya, kenapa semangat terus? Doanya mustajab, sedang doa bisa merubah takdir. Ini lagi mikir bagaimana ini karyawan di pesantren pada punya rumah. Ya alhamdulillah kemarin datang ahli properti Pak, bagaimana bisa membangun tanpa modal. Sesudah, dan beliau sudah mau. Coba kalau di pesantren bangun 12 lantai ya, 150 dijadikan kondotel. Jadi para orang-orang yang punya uang belilah satu di sana selama 15 tahun milik pribadi, tapi sesudah itu kan mungkin ada kemungkinan ada wakaf ya, diwakafkan, tapi selama tiap bulan menghasilkan dana karena kan banyak pelatihan dan tamu. Jadi bisa kecicil sendiri, bisa jadi wakaf, bisa jadi tempat tinggal dia. Nah sisanya nanti bisa dibeli oleh para senior di sana. Wah bisa tuh Pak, datangkan ahlinya, doa. Makanya senang ke tanah suci itu karena doa-doa di sana itu sangat mustajab. Kalau ada yang minat mari ya. Terima kasih Bapak Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna hajjan mabrurah wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah berkahi sisa umur kami, kokohkan iman kami ya Allah, indahkan akhlak kami, berikan kehusuan dalam ibadah kami, karuniakan keikhlasan dalam amal-amal kami. Allahumma rzuqna istiqomah, istiqomahkan kami ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini ya Karim. Lindungi kami dari silau dunia yang memperbudak, ya Allah. Lindungi kami dari nafsu yang menjerumuskan. Pelihara kami dari syahwat yang membuat kami berkubang maksiat. Berikan kami kekuatan mengendalikan amarah, ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami, keturunan kami, berkahi masjid ini, ya Allah. Berkahi siapapun yang memakmurkannya, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa rahmatullahi.